Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'da. Ikhwatal iman, ayuhat talabah rahimakumullahu jami'an. InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan kajian kita Raudatul Anwar fi sirati النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Terakhir yang kita baca yaitu tentang masalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangun masyarakat dan umat Islamiyah di kota Madinah. Pembangunan tersebut dengan mengatur berbagai macam bentuk sistem dalam kehidupan mereka. Apa latar belakang daripada pengaturan sistem kehidupan ini? Siapa yang bisa menjawab? Anta. Naam. Iya, yang di Madinah. Apa latar belakang pembentukan berbagai macam peraturan? Bukan kedepannya, sebabnya apa? Ya. Kelompok-kelompok yang lain, agama-agama yang lain, sementara umat Islam berbeda dengan mereka sebagai umat mustaqillah, umat yang tersendiri, terbentuk suatu jamaah baru, ya, terbentuk suatu jamaah atau kelompok manusia baru yaitu umat Islam. Di samping di sana ada kaum Yahudi, musyrikin dan yang lain-lainnya. Di dalam kehidupan sehari-hari campur baur, maka diperlukan suatu sistem peraturan antara kaum muslimin dengan orang-orang musyrik, demikian pula kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi. Nah, agar bisa tertata rapi dalam menjalankan kehidupan secara khusus, agar umat Islam bisa beribadah dengan tenang, enggak saling terganggu satu dengan yang lainnya. Nah, ini latar belakang, ya, dibentuknya berbagai macam bentuk kesepakatan, berbagai macam bentuk ikatan dan peraturan di antara umat-umat yang ada di Madinah pada waktu itu. Nah, yang mana yang tujuannya untuk membangun masyarakat Islamiyah. Nah, jadi dibuatkanlah peraturan tersendiri, ya, antara umat Islam dengan orang-orang musyrik. Apa saja di antaranya? Dafa, apa saja di antaranya, ya Dafa? Peraturan, kesepakatan antara umat Islam dengan orang-orang musyrik. Nah, tapi walhasil kaum muslimin, kaum mukminin, baik dari suku bangsa Quraisy atau dari Yathrib, dari Madinah, semuanya satu, tidak dibedakan dengan suku, ya. Demikian pula kaum-kaum yang bergabung ke dalam umat Islam ini semuanya satu. Tidak ada perbedaan sama sekali, tidak dibatasi dengan suku. Nah, menyatukan umat Islam. Nah, apalagi ya Rehan? Nah, seorang mukmin dilarang membunuh mukmin yang lainnya untuk menolong seorang kafir. Nah, yang lain lagi, ya Abdurrahman. Apa? Iya, kenapa? Hanya satu. Nah, apalagi ya Muhammad? Bahwasannya perlindungan Allah itu satu. Nah, tidak dibeda-bedakan antara suku. Maka yang terdekat hendaknya menolongnya, membelanya ya. Nah, semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Yamidi apalagi? Maka harus dikisos. Membunuh seorang mukmin dengan sengaja harus dikisos, kecuali jika wali yang terbunuh meridhoinya, merelakannya. Nah, dan juga terkait dengan masalah ini wajib bagi kaum mukminin semuanya untuk tegak, ya. Nah, berdiri dalam satu barisan kompak untuk sama-sama melawan orang yang membunuh, agar orang yang membunuh ini tidak dibela, ya. Orang yang membunuh agar tidak dibela. Nah, karena ini juga demikian sampai sekarang pun juga masih sangat riskan masalah ini, ya. Permasalahan antar suku, ya. Itu masih sangat riskan. Nah, gampang terjadi perang, ya, demi membela apa namanya sukunya. Walaupun dia adalah salah, tapi ini Islam tidak demikian, ya. Semuanya wajib untuk melawan sang pembunuh, tidak dibedakan dan tidak dilindungi. Nah, barakallahu fikum. Alhamdulillah, itu beberapa isi peraturan antara umat Islam dengan kaum musyrikin. Nah, dan ada lagi kesepakatan atau peraturan antara umat Islam dengan kaum Yahudi, nanti insyaallah kita baca. Baik. Qala rahimahullahu taala. Ziyadatu ala hadzal mitsaqi bayyana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lil muslimina haqqal ukhuwatil islamiyyah fi awqatin wa munasabatin syatta. Tambahan dari bentuk perjanjian ini, ya. Ini kan 10 poin, ya. Artinya kan berbagai macam permasalahan bisa muncul, ya, dalam bermuamalah antara kaum muslimin, demikian pula kaum muslimin dengan orang-orang musyrik, ya. Nah. Jadi berbagai macam peraturan itu tidak terbatas pada 10 perkara ini. Bahkan ada lagi berbagai macam tambahannya, ziyadah ala hadzal mitsaq, tambahan atas perjanjian ini itu banyak. Bayyana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lil muslimin, Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkannya kepada kaum muslimin, haqqul ukhuwatil islamiyah, tentang hak ukhuwah islamiyah, ya, fi awqatin wa munasabatin syatta, dalam berbagai macam waktu dan pertemuan yang berbeda-beda. Nah, artinya kan masih amat banyak, ya, terutama bagaimana mengatur, bermuamalah, berhubungan, ya, di antara sama kaum muslimin ataupun juga dengan orang-orang musyrik, kan masih banyak lagi berbagai macam peraturan itu. Nah, itu beliau terangkan dalam berbagai macam waktu yang ada, dalam berbagai macam kesempatan yang ada. Terus diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak berhenti sampai di sini, ya. Enggak berhenti pada 10 poin ini, tapi ziyadah. Di sana ada tambahan-tambahan lagi. Nah. Wa hafdhahum 'ala ta'awuni wa tanasur, dan menghasung mereka untuk saling ta'awun dan saling tanasur. Saling membantu, saling menolong, ya. Nah. Wa ta'adudi wa takatufi, saling menopang, saling bahu-membahu, saling menguatkan satu dengan yang lainnya, ya. Wal mu'asati wa isa wa isda'il khairi. Nah, demikian pula untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, ya. Berlomba-lomba dalam berbagai macam kebaikan. Terus diberikan motivasi, semangat dan dorongan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saling terus saling bantu-membantu, saling menopang satu dengan yang lainnya, saling menguatkan, ya. Nah. Inilah kekuatan imaniyah, ya, pada kaum muslimin, ya. Setelah dibangun tauhidnya, akidahnya, maka inilah pembentukan kekuatan pada umat Islam, ya, secara maknawi, ya, bentuk-bentuk persaudaraan seperti ini, ya. Nah, saling membantu, saling menolong dan seterusnya, sehingga hatta sammat hadil ukhuwatu ila a'la qimatin arafahat tarikh, ya. Sampai persaudaraan ini dikenal, ya, pada puncak ketinggian persaudaraan yang telah dikenal oleh sejarah. Nah, akhirnya artinya apa? Pembentukan persaudaraan ini, ya, sampai pada tingkat tertinggi daripada puncak persaudaraan yang ada pada mereka. Nah, yang telah diketahui bersama oleh sejarah bagaimana persaudaraan mereka, ya. Nah, bagaimana kuatnya persaudaraan mereka. Nah, bagaimana pula tingginya persaudaraan mereka. Nah, sehingga menjadi percontohan bagi umat Islam yang lainnya. Nah, mencapai tingkat yang tertinggi daripada persaudaraan di antara umat Islam. Inilah para sahabat, ya. Nah. Demikianlah keadaan kaum muslimin, ya. Dan ini pun juga demikian termasuk ruh daripada kekuatan umat Islam, ya. Dan bagaimana nasibnya orang-orang musyrik? Wa ammal musyrikun fakanu ala wasyakil inhari inhiyar. Ada pun orang-orang musyrik, ya, maka mereka ini berada di tepi jurang kehancuran. Ya, semakin melemah, semakin melemah, semakin terjepit, ya. Terkhusus kaum musyrikin di Madinah. Ala wasyakil inhiyar, ya, di tepi jurang kehancuran mereka ini orang-orang musyrik tersebut. Haythu, kok bisa mau hancur mereka ini orang-orang musyrik ini? Haythu aslamat. Naam. Aglabiyatuhum ma'asadatihim wa kubara'ihim. Ya. Dikarenakan masuk Islam, mayoritas mereka ini bersama para pimpinan mereka dan para pembesar mereka. Ya. Para pimpinan, para pembesarnya orang-orang musyrik, ya. Secara khusus, demikian pula secara umumnya, kebanyakan mereka masuk Islam. Dari kalangan orang-orang musyrik. Naam, falam yakun fi istita'atihim al-wuquf fi wajhi al-muslimin. Ya, maka mereka tidak mampu untuk menghadang kaum muslimin, ya. Enggak mampu untuk menghadang laju daripada dakwah kaum muslimin. Nah, ini orang-orang musyriknya. Naam. Sehingga dengan itu pun Rasul SAW memanfaatkan peluang ini. Fa khadha an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam alaihim. Maka Rasulullah SAW menekan mereka, orang-orang musyrik Madinah ini. Annahu la yujiru musyrikun mala quraisyin malan li quraisyin wala nafsan. Tidak boleh bagi seorang musyrik untuk membela, untuk membantu, menyelamatkan hartanya dan tidak pula jiwanya orang musyrik. Nah, tambah lagi ditekan, dimanfaatkan kesempatan oleh Rasulullah SAW. Tidak boleh bagi seorang musyrik untuk membantu, untuk membela orang-orang Quraisy, baik itu pada hartanya, demikian pula pada jiwanya. Nah, wala yahulu dunahu ala mu'min. Demikian pula selain mereka, selain musyrik ini, tidak boleh berusaha untuk menolongnya, untuk menjatuhkan ataupun juga untuk menekan seorang mukmin. Ya. Nah, walhasil keberadaan mereka ini semakin dilemahkan, ya, orang-orang musyrik. Wa bidzalika intaha ma kana yukhsha minhum. Oleh karena itu selesailah perkara-perkara yang dikhawatirkan dari mereka ini, ya, dari orang-orang musyrik tersebut. Nah, semakin lemah walhasil keadaan kaum musyrikin di Madinah. Tapi nanti ya masih ada aja, ya. Masih ada aja yang tetap tentunya tetap bersikeras, ya. Nah, daripada orang-orang musyrik ini. Sekarang bagaimana keadaan kaum muslimin dengan kaum Yahudi? Qala rahimahullahu taala wa ammal yahudu faqad tammal ittifaqu bainahum wa bainan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ala al-umur al-atiyah. Adapun kaum Yahudi, maka telah selesailah kesepakatan antara mereka dan antara Nabi sallallahu alaihi wasallam pada beberapa perkara berikut ini, ya. Nah, ini pun juga sudah disepakati berbagai macam bentuk kesepakatan antara kaum muslimin, ya, dengan kaum Yahudi. Yang pertama, annahum ummatun ma'al mu'minin. Mereka ini, kaum Yahudi ini adalah umat, ya, yang hidup bersama dengan kaum mu'minin, ya. Mereka keberadaannya dibiarkan, ya, diaku sebagai umat, ya. Nah, yang hidup berdampingan bersama kaum mu'minin. Nah, walahum dinuhum walil muslimin adinuhum. Bagi mereka agama mereka dan bagi kaum muslimin agama mereka, ya. Silakan mengerjakan agamanya masing-masing, ya. Kaum Yahudi, ya, yaitu untuk agama kalian. Nah, demikian pula kaum muslimin pun juga mereka memiliki agamanya sendiri. Wa alaihim nafaqatuhum, dan mereka wajib untuk menunaikan nafkah, ya. Wa alal muslimin nafaqatuhum, dan wajib bagi kaum muslimin pun juga untuk wajib menunaikan nafkahnya. Artinya masing-masing pun juga mencukupi kebutuhannya masing-masing. Tidak boleh saling memeras, ya. Nah, alaihim nafaqatuhum, mereka wajib untuk mencukupi kebutuhan mereka sendiri. Demikian pula kaum muslimin pun juga demikian, wajib untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Nah, baik, yang kedua, wa anna bainahum an-nasru ala man haraba ahla hadhihi as-sahifah. Wa anna bainahum, ya, an-nasr, bahwasanya mereka berhak untuk menolong, ya. Alaman haraba, menolong ataupun juga membela orang yang memerangi, ya, orang yang memerangi, menentang, melawan, ya, ahla hadhihi sahifah, orang yang ikut dalam kesepakatan ini, gitu ya. Nah, kesepakatan antara umat Islam dengan orang-orang Yahudi. Barang siapa, siapa saja yang menentangnya, yang memeranginya, maka mereka pun juga punya kewajiban untuk membelanya, membela kesepakatan ini antara umat Islam dengan kaum Yahudi. Wa 'alaman dahama Yathrib. Demikian pula mereka pun juga wajib untuk menolong, membela, ya, orang yang menyerang kota Yathrib ini. Nah, Kullun yudafi'u an jihatihi, semuanya membela dari barisannya masing-masing, gitu ya. Nah. Baik, ini yang kedua ya. Siapa saja yang merongrong, yang melawan, memerangi ya isi kesepakatan ini, maka mereka punya hak, punya kewajiban untuk membelanya ya. Demikian pula bahkan memerangi orang yang memerangi Madinah ini. Nah, ini yang kedua. Yang intinya alhamdulillah isinya semua kesepakatan ini amat sangat menguntungkan umat Islam ya. Semua dari poin-poin yang ada ini, baik perjanjian kesepakatan antara umat Islam dengan musyrikin ataupun juga umat Islam dengan Yahudi, semuanya itu menguntungkan umat Islam ya, enggak merugikan sama sekali. Nah, mereka pun juga diuntungkan juga ya, mereka pun juga diuntungkan. Baik. Yang ketiga, wa anna bainahum an-nushha wan nasiha wal birra dunal ismi ya. Bahwasanya di antara mereka ini, di antara kaum Yahudi ya, di antara umat Islam juga, antara mereka ada nasihat ya. Taib, demikian pula ada perbuatan kebaikan ya. Taib, yang bukan dosa ya. Nah, hendaknya saling menasihati, saling berbuat baik ya, selama bukan perkara dosa. Yang keempat, wa anal mar'a la yukhadhu bismi halifihi. Wa anal mar'a, bahwa seseorang itu ya, seorang itu tidaklah ikut dihukum ya. Nah, dikarenakan dosa atau kesalahan sekutunya ya. Ini kan biasa ini bersekutu antara suku-suku, saling bersekutu kan begitu ya. Nah, baik, maka kesalahan dari sekutunya itu ya, itu tidak ditimpakan pada yang lainnya ya, tidak ditimpakan pada yang lainnya, tetap yang bersalah itu saja yang dihukum seperti itu ya. Nah. Yang kelima, wa anna nasra lil mazlum, bahwasanya pertolongan itu untuk orang yang terzalimi ya. Pertolongan, memberikan pertolongan itu wajib diberikan kepada orang terzalimi. Artinya di sini tidak boleh dibela ya, orang yang berbuat zalim ya. Justru yang dibela adalah orang yang terzalimi. Nah. Yang keenam, wa anal yahuda yunfiquna ma'al mu'minina ma damu muharibin. Wa anal yahud yunfiqun, ini kaum Yahudi memberikan nafkah ya, ma'al mu'minin, bersama kaum mu'minin, ma damu muharibin, selama ketika terjadi peperangan di antara mereka ya. Ini saling membantu ya, saling membantu. Nah. Kemudian ketujuh, wa anna Yathrib haramun li ahli hadhihi shahifah. Bahwasanya Yathrib ini haram dimuliakan ya. Diagungkan keberadaannya ini untuk orang-orang yang ikut dalam kesepakatan ini ya. Nah. Artinya jangan sampai Yathrib Madinah ini apa namanya dikotori dengan berbagai macam kejelekan, kemungkaran atau juga peperangan ya. Nah. Semuanya dimuliakan ya. Yang kedelapan, wa anna ma yakunu bainahum min hadatsin aw istijarin fa inna maraddahu ila Allahi wa rasulihi. Bahwasanya perselisihan, pertengkaran yang terjadi di antara mereka ini, maka tempat kembalinya, rujukannya adalah Allah dan Rasulnya. Nah. Masya Allah ini, kalau ada perselisihan yang jadi hakim adalah Allah dan Rasulnya. Nah. Yang kesembilan, wa annahu la tujaru Quraisyun wala man nasaraha. Wa annahu la tujaru Quraisy, tidak boleh melindungi Quraisy. Tidak boleh Quraisy dibela, ya. Wala man nasaraha, dan tidak pula orang yang membela Quraisy. Ya. Masyaallah ini betul-betul diputuskan ini, ya. cengkraman-cengkramannya orang-orang Quraisy ini, ya. Bahkan kepada orang-orang Yahudi pun juga demikian, dan mereka menyepakatinya. Jangan sampai ada yang membela orang-orang Quraisy, dan jangan pula membela orang yang menolong Quraisy, ya. Betul-betul mematikan orang-orang Quraisy ini, ya. Nah, walhamdulillah. Yang ke-10, wa annahu la yahulu hadzal kitabu duna zalimin aw athimin, ya. Tidak boleh merubah, ya. Tidaklah merubah kitab ini, perjanjian ini, kecuali dia adalah sebagai orang yang zalim atau orang yang berdosa. Artinya apa? Jangan sampai ada yang merubah-rubah isi kesepakatan ini, ya, antara kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi. Enggak ada yang merubahnya kecuali dia itu sebagai orang yang zalim, kecuali dia sebagai orang berdosa, ya. Nah, dicap seperti itu, ya. Nah. Ini 10 kesepakatan antara umat Islam dengan kaum Yahudi. Qala rahimahullahu ta'ala, wa bihadzal mitsaqi intazama al-muslimuna wal-musyrikuna wal-yahudu min sukkani Yathrib fi kiyanin wahidin. Dengan perjanjian ini, dengan kesepakatan ini, ya, maka terbentuklah, tersusunlah kaum muslimin, kaum musyrikin, dan orang-orang Yahudi min sukkani Yathrib, ya. Min sukkani Yathrib, dari penduduk Yathrib, dari penduduk Madinah ini, fi kiyanin wahidin, dalam satu kesatuan. Terbentuk pada apa? Satu kesatuan sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati bersama. Ya. Nah. Jadi ini diantara fadilahnya daripada kesepakatan ini, selain untuk menata secara intern penduduk di Madinah, pun juga ini amat sangat menguntungkan umat Islam dari ancaman-ancaman orang-orang Quraisy. Nah, kaum musyrikin di luar Madinah. Sementara kaum musyrikin sendiri di Madinah sudah semakin bertambah lemah seperti yang kita baca tadi. Nah, alhamdulillah. Mereka semua apa? Menjadi kelompok manusia yang apa? Yang bersatu semuanya ini, saling membela, saling menjaga. Nah. Barakallahu fiik. Wa asbahat al-Madinatu wa dawahiha daulatan dzata istiqlalin wa siyadatin. Sehingga Madinah dan berbagai macam penjuru dari kota Madinah, daerah-daerah di Madinah, menjadilah suatu negeri, ya. Sekarang terbentuklah suatu negeri, ya, dzata istiqlalin, yang merdeka, ya, nam wasiada, dan memiliki kepemimpinan, ya. Nah, yang merdeka, enggak terkungkung, enggak terikat dengan yang lainnya di luar Madinah, demikian pula yang memiliki siada kepemimpinan. Wal kalimatun nafidatu fiha lil muslimin. Wal kalimatun nafidah, dan kalimat, yaitu poin-poin kesepakatan tersebut, an-nafidah, yang diterapkan itu, ya, pada mitsaq tersebut, pada perjanjian tersebut, lil muslimin, itu untuk kebaikan umat Islam, ya. Untuk kebaikan umat Islam, menguntungkan umat Islam. Wa ra'isuha Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan pimpinannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam. Sehingga dengan itu, ya, ini apa namanya, poin-poin yang amat sangat membantu Rasul dan para sahabatnya. Sehingga dengan itu, wa nasyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tabi'ahu al-muslimun fi da'wati ila Allah. Dan dengan itu Rasulullah SAW terus bersemangat, ya. Dan diikuti oleh pula kaum muslimin, ya. Bersemangat mereka ini di dalam menyebarkan dakwah ilallah. Alhamdulillah tenang, enggak ada gangguan, ya. Saling menjaga, ya. Semua umat manusia itu. Nah, fakana yahduru majalisal muslimin wa ghairal muslimin. Maka Rasulullah SAW menghadiri, mendatangi majlis-majlis umat Islam dan juga selain umat Islam, ya. Nah, majlis-majlis mereka ini didatangi oleh Rasulullah SAW dalam keadaan aman, tentram, ya. Yatlu alaihim ayatillah, membacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, ya. Kepada kaum muslimin ataupun juga non-muslim. Wad'uuhum ilallah, dan beliau terus mengajak mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yuzakki man amana minhum billah, dan mensucikan, ya, orang yang beriman di antara mereka ini kepada Allah. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan Al-Kitab dan Al-Hikmah. Nah, alhamdulillah. Ini pertolongan demi pertolongan, ya. Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudahan demi kemudahan, ya. Nah, pada perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kesabaran, ya. Nah, yang mana sebelumnya berbagai macam perkara-perkara yang begitu beratnya luar biasa, ya, dalam berdakwah, dalam berjuang. Nah, namun terus beliau mengupayakannya, ya. Berjuang terus, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini kemudian mulai nampak hasil, ya. Mulai datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada beliau alaihi salatu wasalam para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajma'in. Dan tentunya sebagaimana kita lewati, ya. Sudah kita telusuri, ya, peristiwa demi peristiwa ini semua tidak diraih dengan mudah, ya. Bukan diraih dengan cara yang gampang. Nah, tapi semua ini perjuangan yang amat sangat berat, ya. Barakallahu fiik. Nah. Tentunya inilah pelajaran besar bagi kita semuanya, ya. Nah, untuk mendapatkan an-nasr, ya. Pertolongan itu bukan dengan hal yang mudah, tapi dengan perkara yang berat dan sulit yang disertai dengan kesabaran. Nah, demikian pula dalam belajar, dalam thalabul ilmi juga demikian, ya. Dalam berbagai macam sisi-sisi kehidupan kita, dalam belajar, thalabul ilmi, ya, enggak seperti mencetak kue, cepat jadi, ya. Enggak. Barakallahu fiik, tapi ditempa sekian lama, sekian waktu, sekian tahun, ya. Digembleng, ya. Barakallahu fiik. Nah, banyak berbagai macam kesusahan, berbagai macam perkara yang berat dalam belajar, dalam thalabul ilmi, ya. Nah. Namun ketika dia minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan barokah ilmunya pada hamba-hamba yang ikhlas, ya. Nah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, bersungguh-sungguh dalam thalabul ilmi, lanahdiyannahum, pasti kami berikan kepada mereka ini petunjuk kepada jalan kami. Lanahdiyannahum subulana, kepada jalan-jalan kami, jalannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan keseriusan, semangat terus, ya. Barakallahu fiik. Demikian pula para ulama, ya, yang ilmunya barokah, dari para sahabat, para huffaz dari kalangan para sahabat, Abu Hurairah, Ibnu Umar, Aisyah, Anas, dan yang lain-lainnya, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, ya. Insyaallah taala pahalanya terus mengalir kepada mereka sementara mereka sudah 1400 tahun yang lalu meninggal dunia, ya. Kurang lebih seperti itu. Itulah barokah ilmu. Nah, terus bisa kita nikmati hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan perantara penjagaan mereka terhadap hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula para ulama berikutnya Imam Bukhari, Imam Muslim dan seterusnya, Masya Allah, Imam Ahmad, ya. Kita masih dapat menikmati ilmu ini dengan perantara mereka. Bukan mereka dapatkan ilmu itu dengan santai dan nyaman, tapi dengan berusaha payah, ya. Penuh dengan pengorbanan sampai enggak punya apa-apa, ya. Nah, cuma baju aja di badannya, mengembara menuntut ilmu sampai kencing darah, ya. Nah, bahkan di antara mereka enggak punya lagi untuk biaya hidup, biaya makan. Yang ada atap, ya, kemudian atap rumahnya yang dijual. Nah, kemudian dari itu semua, dengan perjuangan itu, kemudian Allah berikan barokahnya, ya, kepada mereka ilmunya, sehingga hari ini pun kita masih membaca kitab-kitab mereka. Walhamdulillah, Syekhul Islam, Imam Syafi'i dan seterusnya, ya. Nah, coba bayangkan keberadaan ilmu yang langgeng seperti itu. Kata para ulama, rahasianya adalah karena keikhlasan mereka, ya. Sekali lagi, suatu perkara yang langgeng, ya, itu dikarenakan keikhlasan. Itu samarah, buah dan hasil daripada keikhlasan. Nah, sehingga ilmunya terus mengalir. Maka demikian pula coba bayangkan, ya, bagaimana dengan pahala yang akan mereka dapatkan, ya. Bagaimana pula pahala yang akan mereka dapatkan terus nanti dari kiamat. Mengalir terus ilmu, Masya Allah, amal jariyah. Al-ilm yuntafa'u bihi, ya. Semua amal perbuatan manusia ini akan terputus amalannya kecuali tiga perkara. Di antara adalah al-ilm yuntafa'u bihi, ilmu yang dimanfaatkan, diamalkan, ya. Barakallahu fiik. Makanya di antara bentuk adab thalabul ilmi adalah tulu zaman, sepanjang zaman, ya. Sepanjang zaman, sepanjang umur kita ini, ya. Allah musta'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya untuk tetap dapat istiqamah menuntut ilmu syar'i di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan ilmu tersebut bermanfaat untuk kita fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.